بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى kita membaca, kita menyambung bacaan kitab Usul Sunnah muka surat yang ke-79 Qawlu Sufyan fil Iman. Kata-kata Sufyan yakni Ibn Uyainah, guru kepada Al-Humaidi tentang iman. Al-Humaidi berkata, wasami'tu Sufyana yaqul. Aku telah mendengar Sufyan berkata, al-imanu qawlun wa amal. Iman itu adalah qawlun wa amal. Qawl dengan hati dan qawl dengan lidah. Amal dengan hati dan amal dengan lidah dan amal dengan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah kerana amal-amal salih, ibadah-ibadah dan zikir-zikir. Berkurang kerana maksiat dan kelalaian. Iman ni berkurang kerana lalai kita daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita lalai berzikir pada waktu pagi dan petang, pada siang dan malam. Kita lalai berzikir selepas salat, berzikir di dalam salat, mengurangkan iman. Lalai berzikir mengurangkan iman. Lalai berzikir mengurangkan iman. Bagaimana dengan orang yang melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa besar, lagilah kurang iman. Sehingga boleh menghancurkan iman seluruhnya. Faqala lahu abuhu, faqala lahu akhuhu Ibrahim ibn Uyainah. Berkata saudaranya, yakni adiknya Ibrahim ibn Uyainah. Ibrahim ibn Uyainah, seorang muhaddis juga dan seorang yang salih, tetapi akidahnya terdapat kekeliruan, kelemahan. Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, wahai abangku, la taqulu yanqus, jangan kamu berkata iman itu berkurang. Iman itu tidak berkurang, kan? Kerana iman itu percaya. Ini menandakan apa? Adik yang sendiri belum betul-betul memahami akidah sunnah dengan jelas. Walaupun adiknya seorang yang salih, seorang ahli hadis juga, tetapi belum memahami akidah secara sahih dan tepat. Faghadiba, maka marahlah Sufyan ibn Uyainah. Wa qala uskur ya sabi, diamlah wahai budak. Sabi ni budak. Bal hatta la yabqa minhu syai, bahkan iman ni boleh berkurang sehingga tidak berbaki sedikit pun daripadanya. Sehingga tidak berbaki sedikit pun daripadanya, sedikit pun daripada iman. Ini dia. Jadi orang yang soleh sekalipun, apabila dia tidak berhati-hati, dia pun akan terjatuh dalam kesalahan di dalam akidah. Ini bahaya. Macam kita lah, ustaz kita kan. Ustaz-ustaz kita macam mana? Belajar fiqh yang ramai belajar. Belajar fiqh, belajar ilmu kalam, belajar akidah salaf, kurang kan? Mereka ni soleh, mereka yang tidak melakukan maksiat, dosa-dosa besar. Tetapi akidah yang sahih tidak ada pada diri mereka. Kan? Kerana sistem lah, kerana kitab guru-guru kan. Kerana suasana, dan dia pun sendiri tidak mencari akidah yang sahih. Dia menyangka akidah yang ada, yang dipercaya pada rukun Islam, rukun iman, itulah akidah. Cukuplah. Sebenarnya itu bukanlah akidah yang mencukupi. Kan? Tidak cukup. Seterusnya yang kelima, wal iqrar bir ru'yati ba'dal maut, dan mengakui bahawa orang-orang beriman akan melihat Allah Ta'ala selepas kematian. Jadi selepas kematian kita akan dapat melihat Allah Ta'ala. Sekiranya kita beriman, kita dapat melihat Allah Ta'ala di mahsyar sekali. Yang kedua, kita akan melihat wajah Allah Ta'ala di dalam syurga. Di dalam syurga kan. Orang yang paling hebat akan melihat wajah Allah Ta'ala pagi dan petang. Yang kurang daripada itu, dia akan melihat wajah Allah Ta'ala sekali seminggu. Dan ketika melihat wajah Allah Ta'ala, dia merasakan kehebatan dan kelazatan kenikmatan. Tidak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan karut. Tidak ada manusia yang dapat melihat wajah Allah. Lalu mereka mendatangkan dalil-dalil yang mereka fahami secara batil, yang mereka tafsir secara batil. Dan mereka mengatakan, kalau dapat tengok Allah Ta'ala sekalipun, apa benda yang lazat ni, kata dia. Dahsyat tuan-tuan. Boleh terkeluar dari Islam kan? Dan tak ingat siapa yang cakap. Sama ada Fakhr Razi ataupun Zamakhsyari. Apa benda yang lazat dia tu? Ngarut dia tu. Jadi ini adalah membantah golongan, golongan Jahmiyah dan golongan Mu'tazilah yang menafikan bahawa orang-orang beriman melihat wajah Allah Ta'ala pada hari kiamat. Adapun golongan Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah mengatakan apa? Golongan Asy'ariyah mengatakan bahawa orang-orang beriman akan melihat wajah Allah, tetapi tanpa sebarang cara, bila kaif, dan tanpa jisim. Dan Allah itu tanpa jisim, tanpa rupa yang tertentu, tanpa tempat yang tertentu, tanpa arah yang tertentu. Kerana mereka mengatakan Allah bukan di atas. Lalu mereka mengatakan manusia yang beriman melihat wajah Allah tanpa mempunyai sebarang arah. Ha, macam tu tu. Macam mana tu? Tengok satu benda tak ada arah. Ha, mereng lah kan? Mereng. Lalu berkata ramai dari kalangan Asy'ariyah, mata manusia yang tidak mampu untuk melihat wajah Allah, sebagaimana mata manusia di dunia tidak mampu melihat wajah Allah. Lalu Allah Ta'ala menciptakan satu lagi anggota bagi manusia. Anggota macam mana tu? Anggota. Anggota ni akan melihat wajah Allah Ta'ala. Ini ada tafsir dalam Asy'ariyah. Dan segolongan dari mereka mengatakan bahawa melihat wajah Allah Ta'ala bukanlah melihat dengan mata kasar, tetapi bermakna bertambahnya ilmu dan keyakinan. Ini takwil. Kan? Ini takwil. Bukan melihat wajah Allah Ta'ala dengan cara yang benar, seperti kita melihat kayu, melihat pokok, melihat menonton televisyen, melihat bulan. Tidak. Tetapi buta je. Buta yang bermakna bertambah ilmu dan yakin. Masya-Allah. Mereka mengatakan bahawa melihat di sini bermakna bertambah ilmu dan yakin. Jadi kesemua kelompok ini adalah sesat. Dan kesemua orang yang menafikan bahawa Allah Ta'ala dilihat oleh orang-orang beriman adalah dihukumkan sebagai kufar setelah ditegakkan hujah ke atas mereka. Setelah ditegakkan hujah ke atas mereka, yang telah dibacakan kepada mereka Al-Quran, hadis dan ijma' bahawa orang-orang beriman melihat wajah Allah pada hari kiamat, dia tetap menafikan, maka jatuh kekufuran ke atasnya. Nah, ini dia bahaya perkara ni. Adapun orang-orang awam muslimin, mereka selamat. Betul tuan-tuan? Mereka tidak pernah membicarakan atau mentakwil dia. Tak ada kan? Orang awam dalam bab ni, dia selamat. Hati dia bersih. Melihat wajah Allah, melihatlah kan? Selesai. Orang awam hati bersih. Fitrah dia bersih. Yang selamat ni adalah orang awam dan salafi. Kedua-duanya berada di atas fitrah. Dan wajib membenarkan bahawa melihat wajah Allah Ta'ala tu dengan rasa nikmat dan kelazatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idhin nadirah. wajah-wajah orang beriman pada waktu itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, melihat kepada Tuhannya secara langsung. Suratul Qiyamah 22-23. Jadi seluruh orang yang membaca Al-Quran dan hadis, dia akan percaya bahawa orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Ta'ala dengan mudah. Tetapi dibelit dan disusahkan oleh golongan ahli falsafah dan ahli kalam, kan, dengan takwilan-takwilan yang pelik-pelik. Dan kita sambung muka surat 85. Isbatus sifat. Isbat bermakna kita beriman atau percaya ataupun mengakui isbat ni. Boleh tuan? Isbat ni sama makna dengan ikrar. Nanti kalau anak murid kita tanya, isbat tu apa? Binatang apa? Ikrar mana dia? Mengakui, mempercayai. Dalam bahasa Indonesia dia tulis apa dah? Menetapkan. Salah. Kalau dalam Melayu menetapkan tu lain, kan? Salah. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala yang paling agung ialah ketinggian Allah Ta'ala. Uluwullah. Kan? Secara fitrah, manusia tahu dengan fitrah dan akal bahawa Allah Ta'ala maha tinggi di atas segala makhluk, berkuasa di atas segala makhluk, lebih besar daripada segala makhluk. Ini fitrah. Sebab itu ulama salah mengatakan sesiapa yang menafikan sifat ulu, maka dia kafir serta merta. Tidak perlu ditegakkan hujah. Berbeza dengan orang yang kafir dengan sifat istiwa. Sifat istiwa, sesiapa yang menafikannya wajib ditegakkan hujah. Sekiranya dia menentang sifat istiwa Allah Ta'ala di atas arasy, barulah dihukum kafir. Ini bahaya tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita ni dah lama dalam ilmu kalam, tidak pernah diajarkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat ketinggian di atas segala makhluk dengan zatnya, maka masyarakat kita perlu ditegakkan hujah. Perlu ditegakkan hujah. Sebab kita dah jauh sangat dengan salaf. Dan pemikiran majoriti masyarakat kita telah rosak. Otaknya telah rosak. Kerana mereka diajarkan bahawa Allah Ta'ala bertempat di setiap tempat. Atau tidak bertempat. Kan? Secara umum. Maka perlu ditegakkan hujah. Adapun zaman salaf, di mana fitrah mereka masih bersih, tidak diterima penolakan terhadap sifat ulu. Sebab itulah kita melihat musyrikin Arab pada zaman Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang menafikan sifat ulu dan istiwa Allah Ta'ala. Ada tak seorang? Ada. Ada. Abu Jahal ke Abu Lahab ada? Tak ada. Bahkan mereka beriman bahawa Allah Ta'ala mempunyai arasy. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang mencipta dan memiliki arasy? Mereka menjawab, Allah. Betul kan? Al-Quran. Dia memang mengenal arasy. Tapi ulama Asy'ariyah tak tahu apa dia arasy. Kejap dia cakap macam ni, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni. Putar. Betul kan? Sian tu. Dan sifat ni, dia mestilah disebut oleh Al-Quran dan hadis sahaja. Mana-mana perkataan yang tidak disebut oleh Allah, tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sifat. Orang Melayu sebut apa? Sifat wujud. Sifat qidam, kan? Tak ada. Itu bukan sifat. Di situ salah satu kesalahan di dalam sifat 20. Benda yang bukan sifat dia mengata sifat. Itu sebenarnya khabar. Dia ada tiga. Kan? Ada tiga perkara. Yang pertama, nama Allah. Yang kedua, sifat Allah. Yang ketiga, khabar tentang Allah. Kita beriman kepada semuanya. Jadi apa yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala, maka dia bukan sifat. Itu kaedahnya. Sifat ni, perkataannya diambil bulat-bulat daripada Al-Quran dan Hadis. Barulah dikatakan sifat. Dan perkata, dan perkara ini tidak ada dalam sifat 20. Perbahasan sifat 20 Asy'ariyah tidak ada. Dia bertambah lagi ada. Kaunuhu kan. Ada kaunuhu dalam Quran Hadis? Tak ada. Maka dia bukan sifat. Banyak tak kesilapan dalam sifat 20 sendiri? Kan? Dalam 20 tu sendiri ada banyak kesilapan. Belum syarah ni lagi. Syarah ni lagi lah karut. pening kita berputar-putar kan. Jadi firman Allah Ta'ala, وَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ kan? Sifat itu apa yang disebut oleh Al-Quran dan Hadis sahaja maksudnya. Yang tidak disebut oleh Allah Ta'ala, tidak disebut oleh Nabi, bukan sifat. Itu kaedah. Dan sifat ni, dia ada beberapa ciri. Pertama, dia bersifat sempurna. Sifat Allah Ta'ala semuanya sifat sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Yang kedua, dia tidak menyamai mana-mana makhluk. Tidak menyamai mana-mana sifat makhluk. Jadi bila kata-kata tangan Allah, dia tidak akan sama dengan tangan makhluk. Itu kaedah. Yang ketiga, tidak ada seorang makhluk pun, satu makhluk pun yang mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala. Begitu juga dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala maha agung dan sempurna. Yang kedua, zat Allah Ta'ala tidak sama dengan zat makhluk. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri zat, begitulah ciri-ciri sifat. Okay. Jadi pun masalahnya nak sebut tangan Allah, wajah Allah kan? Allah datang dan pergi, Allah turun, Allah berada di atas tempat yang tinggi. Itu masalah sebab dia tak sama dengan sifat makhluk kan? Adakah zat itu wujud? Adakah zat itu wujud? Wujud. Tidak ada seorang Muslim pun yang benar, yang sesat, semua mengatakan Allah wujud. Yang wujud zat Allah Ta'ala. Tetapi dalam bab sifat, mulalah merepek-repek kan, pecah sehingga 73 aliran dalam bab sifat tu. Dalam bab sifat 73 kelompok. Satu sahaja yang betul dalam semua sifat, dan mereka itulah Salafiyun, Ashabul Hadis ataupun Ahlus Sunnah ataupun Al-Ghuraba. Al-Ghuraba. Mithlu wa qalatil yahudu yadullahi maghluda ghullat aydihim. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah bergari, tergari, digari. Tangan Allah bergari. Sebab apa? Allah ni bakhil. Orang Yahudi mengatakan Allah bakhil. Tangan Allah ni bergari. Bakhil. Dahsyat Yahudi ni. Jadi bila orang Yahudi mengatakan tangan Allah, Allah kata, eh, jangan sebut tangan. Siapa suruh sebut tangan? Ta'wil. Ada Allah sebut? Ada tak? Orang Yahudi, aku tak ada tangan. Ta'wil, ta'wil. Ada tak? Bila Allah Ta'ala menyebut yadullah, tangan Allah, ini bermakna sifat. Bila tangan dinisbahkan kepada Allah, bermakna itu adalah sifat bagi Allah yang sempurna. Berbanding masajid Allah kan, masajid, masjid-masjid Allah itu bukan sifat. Itu adalah makhluk. Naqatullah wasuqiyaha kan, biarkanlah unta Allah dan biarlah dia meminum sesuka hatinya kan, unta Allah itu bukan sifat walaupun disebahkan kepada Allah, kerana itu makhluk. Ghullat aydihim, bahkan tangan mereka lah yang terkunci, yang bakhil. Wa mithlu was samawati matwiyatun bi yamini, dan tujuh petala langit, yang tujuh lapis langit, matwiyatun, dilipat, biyamini, dengan tangan kanannya. Yaminihi adalah tangannya, yang tangan yang disandarkan kepada kepada Allah Ta'ala. Maka ia adalah sifat, dia tak boleh jadi benda lain lah. Tangan Allah tu tangan Allah lah, tangan kanan Allah, tangan kanan Allah lah, tak boleh jadi benda lain, kuasa Allah ke itulah, ini tak boleh. Bila kita tahu, kita tahu dah isbat tangan Allah, mesti datang pada tangan Allah ada kuasa, ada kekuatan kan, tak ada salah. Masalah dia sekarang ni, dia kata tak ada tangan tu, tapi ada kekuatan sahaja, ada kuasa sahaja, tapi tangan kanan, dua tangan tak ada. Ini masalah. Ini berlaku pernah penafian, keingkaran dan pendustaan. Maka ini adalah kufur akbar. Ini adalah kufur akbar. Kerana apabila mereka ini menolak sifat Allah Ta'ala yang hakiki setelah ditegakkan kepada mereka hujjah. Bagaimana menegakkan hujjah? Bagaimana menegakkan hujjah? Okey, macam mana menegakkan hujjah? Macam mana menegakkan hujjah? Menegakkan hujah, kita bacakan Al-Quran, bacakan hadis dan huraian salaf. Itu hujah. Sesiapa yang telah sampai kepada hujah, dia tetap ingkar, menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, berlakulah kufur akbar ke atasnya. Dia kafir, musyrik. وَمَا أَشْبَهَ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ لَا نَزِيدُ فِيهِ وَلَا نُفَسِّرُهُ. Dan lain-lain yang seperti ini daripada sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ha, ini dia. Beza di antara Ahlu Sunnah dengan Ahli Bidah. Dan Ahli Bidah dia ada tambahan-tambahan. Betul tak, tuan? Kalau belajar kat pondok macam mana? Kalau tangan Allah ada, mesti tangan Allah itu bertangan, berjari, berkulit, berdaging, bertulang, berurat, berdarah. Itu tambahan-tambahan. Ini yang Allah tak bagi. Ini yang Nabi tak bagi. Ada ziyadah. Ziyadah ni disebut sebagai bid'ah. Bid'ah yang menyebabkan kekufuran. Jadi apa yang dia ajar kat pondok tu tak boleh. Tak betul tu. Tambahan-tambahan. Kalau Allah ada kepala, ada wajah, itu dah berjisim. Kalau berjisim, itu dah sama dengan apa? Kalau. Itu semua tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan ni sebutkan bagi saya syirik atau kufur. Sebab tu dalam Al-Sunnah, la nazidu fi, kami tidak ada tambahan-tambahan. Yamin, yamin ni lah. Yadullah, yadullah lah. Ar-Rahman, ala arsy istawa, istawa lah. Dan tafsirnya adalah ala wartafa'. Ha, cukup. Ha. Tapi Mu'tazilah takwil macam mana? Ditahrif, ditelewengkan. Istawa bermakna istau. Istaulah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu istaulah tak sesuai. Ditafsirkan. Jadi tafsir daripada istawa. Sebab apa? Istaulah ni maknanya menakluk selepas kalah. Dia kalah dulu. Allah tu kalah dulu, lepas tu menakluk. Lawan-lawan menang, lepas tu makluk. Ah, mana boleh macam tu? Kafir lah kan? Kalau kita mengatakan Allah kalah dulu, baru menang, itu kafir. Kerana kita menisbahkan sifat kekurangan, kehinaan, kan, kelemahan kepada Allah Ta'ala. Ya, mana boleh? Ini macam mana? Ini dibantah kepada golongan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Bila Asy'ariyah tewas dalam perdebatan tentang istaula, dia ubah macam mana? Dia berubah apa? Istawa tu dia kata berkuasa. Tak nak disebut istaula lah. Tapi ada lagi, saki-baki istaula tu ada lagi. Dalam buku-buku dia ada lagi. Istawa tu dia kata istaula. Ada lagi. Bila orang kata istaula tu bermula dengan kekalahan, dia dah gelabah. Bila dia gelabah, dia kata istawa tu berkuasa. Adakah dalam bahasa Arab istawa bermakna berkuasa? Tidak ada. Habis. Checkmate tu dah. Habis. Ini bahaya. Wala nufassiruhu, dan kami tidak mentafsirkannya. Ini kami tidak mentakwilkannya dengan takwilan yang batil. Tapi kalau kita mentafsirkan dengan tafsir yang sahih, itu tak ada masalah. Sebagaimana Abu Jahid dan Abu Ali yang mengatakan istawa bermakna ala wartafa, maha tinggi, berada di tempat yang tinggi. itu tak tiada masalah. Itu diterima oleh Al-Bukhari, diterima oleh Mujahid, diterima oleh para sahabat, diketahui oleh seluruh Arab, Arab yang asalnya yang bersih fitrahnya. Naqifu ala ma waqafa alaihi al-Quran was sunnah, dan kami berhenti di atas apa yang Al-Quran dan hadis berhenti padanya. Contoh dia macam mana berhenti tuan? Tuan guru kita ajar macam mana? Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, stop. Aina Allah fis sama, stop. Apa ya? Berhenti kan? Berhenti tu mana dia? Stop. Kalau berhenti tak faham kan? Stop mesti faham. Dalam bahasa Arab sebut waqaf. Waqaf. Dalam bahasa Inggeris sebut stop, habis. Senang faham kan? Dia tidak ada perbahasannya panjang lebar berjela-jela, tidak ada dalam sifat. Dan sebab dalam sifat ni perkara gaib yang wajib kita beriman terus kepadanya dan stop beriman, stop. Beriman stop macam tu nak kira. Wa naqul, dan kami berkata, siapa kami? Kami itu adalah sunnah, ulama sunnah. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah di atas arasy dia bersemayam. Apa di mana bersemayam? Bersemayam tu maha tinggi ataupun duduk di tempat yang tinggi di atas arasy. Kita tafsir duduk tu nak bagi faham je kan. Kerana ada 2-3 orang ulama salih menyebutkan duduk. Ada juga ulama mengatakan bahawa duduk tak boleh dipakai, masih khilaf dan sebagainya. Sebenarnya boleh ya tuan ya. Sebab memang ada dalam bahasa Arab istawa bermakna duduk, istawa jalisan. Tapi kita mengambil tafsiran yang disepakatilah. Ala wartafa'a. Kan? Istawa bermakna ala wartafa'a. Apabila perbuatan yang sifat Allah Ta'ala, yang ini disebut perbuatan Allah Ta'ala, iaitu istawa, diletak di akhir, apa makna dia? Apabila perbuatan Allah Ta'ala, yang sifat Allah Ta'ala, diletak di akhir, itu bermakna adanya pengkhususan. Taksis. Sepatutnya apa macam mana? Istawa Ar-Rahman ala al-Arsh. Sepatutnya. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Di hujung istawa. Bermakna Allah Ta'ala hanyalah maha tinggi di atas arasy. Dia bukan di atas tinggi atas sungai, atas lombong, atas gunung, banjaran Himalaya, banjaran titiwangsa, tak. Dia tinggi atas arasy sahaja. Perbuatan apabila berada di tempat yang akhir, ia bermakna pengkhususan. Siapa yang belajar bahasa Arab, sastra Arab, dia akan tahulah. Kan? Allah berada di situ saja. Kan? Bukan Allah ni duduk kat bumi, tak ada. Kan? Duduk atau gunung, tak. Allah tu istiwa di atas, di atas arasy. Tapi Allah ada sebut istawat alal judi. Kan? Bahtera Nabi Nuh duduk di atas gunung judi. Itu bahtera Nabi Nuh. Itu cerita lain. Bodohnya puak Jahmiyah ni tuan. Cerita lain dia cerita tentang Allah Ta'ala. Dia nak cerita tentang Allah Ta'ala. Itu Nabi Nuh punya kapal. Penim. Tak dia kata. Istawa ni ada 10 makna, 15 makna. Perbahasan kita istawa alal arasy. Di istawa ala judi lah ustaz, wak ni epic. Betul lah. Senang je dia main kan. Dan perbahasan kita ialah istawa ala. Bukan istawa je. Istawa ala perbahasan kita. Bila istawa ala, makna dia tidak ada makna yang lain melainkan tinggi. Berada di tempat yang tinggi, besar dan tinggi. Besarnya Allah Ta'ala ni seumpama tidak wujud alam ni. Dalam asar yang sahih disebutkan bahawa seluruh alam yang luas ni, alam angkasa, tujuh petala langit dan bumi, arasy semua, apa ni, tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan alam dunia ni yang luas ni, di atas tapak tangan Allah Ta'ala hanyalah seumpama sebiji, kan, biji sawi, kan, biji sawi. Masya Allah, dan agak kita besar mana Allah tak pandang langsung kita agaknya. Allah balik yang sebilang, kan. Seluruh alam yang luas ni seperti biji sawi, kita kat mana, kan. Masya Allah. Tapi manusia yang paling rasa diri mereka hebat dan besar, kan. Sebenarnya besar alam ni, bumi, langit yang besar. Itu kaedah ni, tuan, ya. Istawa yang kita bahaskan adalah istiwanya Allah. Dan istawa tu ada perkataan ala, itu yang kita bahaskan. Bukan kita bahas walamma balagha ashuddahu wastawa. Ai, nabi-nabi pun istiwa, dia kata. Itu istiwa nabi. Istiwa nabi itu makna dia dah baligh, dah matap, dah matang, kan. Telah sampai umur 40 tahun. Itu lain. Itu cerita tentang nabi, bukan sifat Allah Taala. Dia terbalik. Dia campur aduk habis. Kita satu-satulah, tuan, ya. Satu-satu. Kita pisahkan tajuk-tajuknya. Istawa tu lain, istawa ala lain. Istawa ala luzi tu cerita lain. Dia rojak habis, kacau pun, tuan. Kita istiwa Allah Ta'ala ni, dia sibuk cinta istawa ta'ala al-judi. Waman za'ama ghaira hadha, sesiapa yang mendakwakan selain perkara ini, fahuwa mu'attil, maka dia telah mengosongkan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, menafikan sifat istiwa. Menafikan bermakna mendustakan, kan, menentang sifat Allah Ta'ala. Jadi menentang sifat Allah Ta'ala kita sebut sebagai Jahmi. Jahmi ni kita tambah lagi maksud dia apa? Orang yang menafikan sifat Allah Ta'ala, Jahmi, kafir, musyrik, murtad. Itu maksud dia. Apa maksud Jahmi? Apa maksud Jahmi? Kafir, musyrik, murtad. Ha, ni bahaya, tuan. Jangan kita kata Ar-Rahman Al-Sistawa, tak payah belajar lah. Tak payah aku ajar benda ni kepada anak cucu, tak payah. Jangan. Benda ni yang terawal sekali kita kena belajar. Kita belajar dah ajar, kan, kepada anak cucu kita. Kita kena ajar anak kita baca Ar-Rahman Al-Sistawa, Al-Sistawa, Ar-Rahman Al-Sistawa, Aynallah Fis-Sama. Ulang, Aynallah Fis-Sama. Siapa ada sekolah, ada madrasah, masuk-masuk je, Aynallah fis sama. Aynallah fis sama, tiga kali. Ini bukan bidah, tuan. Ini takrir akidah. Ini untuk menanamkan akidah. Ketika mereka masih bersih. Sekiranya mereka telah dimasuki, otak mereka telah dimasuki oleh falsafah dan ilmu kalam, iaitu tidak bertempat, berada setiap tempat, habislah. Boleh lagi lah, tapi susah lah. Sangat susah lah. Sebab dia dah ada ideologi. Ideologi sesat tu dah menjadi sebati dan tertanam dalam hati. Susah. Dia sejak awal lagi. 5 tahun, 6 tahun, Allah Ta'arash. Allah Maha Tinggi di atas segala makhluk. Kena ajar sepertahun. Allah Maha Tinggi di atas segala makhluk. Allah Maha Tinggi di atas Arash. Arash tu apa, ya? Katil. Arash tu apa? Belamin, kan? Yang amat hebat, yang amat cantik, yang amat besar, kan? Jadi ketinggian Allah Ta'ala ni, dia ada dua. Yang pertama kita sebut sebagai sifat al-ulu, ketinggian Allah Ta'ala secara mutlak di atas segala makhluk. Dan ini sifat Allah Ta'ala yang azali, yang disebut sebagai sifat zatiyah, yang sentiasa ada, yang sentiasa dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sifat istiwa adalah sifat perbuatan Maha tinggi Allah di atas arasy, yang istiwa Allah di atas arasy ada sifat perbuatan. Atau kita sebut sebagai sifat fa'iliyah. Atau kita sebut sebagai sifat zatiyah fa'iliyah. Kadang ada pada waktu berlalu 2/3 malam, Allah Ta'ala nuzul. Allah turun ke langit dunia, bagaimana kita jangan memikirkannya. Sebab kita wajib beriman dan diam tadi kan? Baik, mana turun? Kan? Tangan ke kaki turun? Tak payah. Itu adalah tambahan-tambahan. Dalam sunnah tadi tidak ada tambahan-tambahan. Wala nazidu fi, kata syekh kan? Itu imam. Dan apa dalil ketinggian Allah Ta'ala ni? Dalil Al-Quran, hadis, ijma', akal dan fitrah. Dalil Al-Quran apa dia? Ha? Dalil Al-Quran bagi sifat ketinggian Allah Ta'ala, ulu Allah Ta'ala apa dia? Sabbih isma rabbikal a'la, pujilah Tuhanmu yang maha tinggi. Maha tinggi secara mutlak. Maha tinggi zatnya, maha tinggi kuasanya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi bermakna Allah besar dari segala makhluk. Dalil lagi apa dia? Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadi. Dan Allah maha tinggi di atas segala hamba-Nya dengan kuasanya dan dengan zatnya. Apa lagi dalilnya? Wa huwal 'aliyyul 'azim, dalam surah tu, dalam ayatul kursi, wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dialah maha tinggi lagi maha besar. Kan? Apa lagi? Ya khafuna rabbahum min faqihim. Malaikat-malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Allah berada di atas segala malaikat. Allah malaikat di bawah. Ha. Malaikat di bawah arasy. Malaikat berada di langit. Di langit-langit. Apa lagi? Dalam hadis banyak lah. Aina Allah fis sama. Apa lagi dalil-dalil ketinggian Allah Ta'ala ada dalam surah tu? Al-Mulk. Amintum man fis sama. Dua kali. Amintum man fis sama. Tidakkah kamu takut kepada Allah yang berada di atas langit, ya, di atas segala makhluk. Ha. Begitulah tafsirannya. Tak percaya boleh buka tafsir At-Tabari. Man fis sama tu huwa Allah, kata Imam Tabari. Hadis ijma', antara ijma' disebut oleh Abdullah bin Mubarak. Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Tuan Syekh, bagaimana kita tidak mengenal Tuhan? Kata Syekh, na'arifu Rabbana. Kita boleh mengenal Tuhan kita mudah saja, fauqa sab'i samawat, berada di atas langit yang ketujuh. Istawa 'ala arsyih, kan? Atau 'ala al-arsy istawa, dia maha tinggi di atas arasnya. Ba'inun min khalqi, dan dia berpisah daripada makhluknya. Dan makhluknya berpisah daripada Allah Ta'ala. Ini akidah yang wajib kita faham juga ni. Ba'inun min khalqi, dia berpisah daripada makhluknya. Sekiranya kita mengatakan Allah berada di mana-mana, bermakna Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan alam. Salah. Itu kufur. Kufur yang bermakna riddah, kufur murtad. Ayat raya ni. Jadi masih ramai lagi orang Melayu mengatakan Allah berada di mana? Yang berada di mana-mana ada kudrat, iradat dan apa? Ilmu Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala, penglihatan Allah, kan? Ilmu Allah Ta'ala. Yang paling mudah kita sebut ilmu lah. Bukan zat Allah Ta'ala berada di mana-mana, kan? Alam ni adalah terlalu kecil bagi Allah Ta'ala. Alam ni kotor, kan? Jadi kaedah dia diletak oleh ulama. Dan kaedah ini atau akidah ini tidak ada dalam Quran hadis, tetapi ulama telah ijma' terhadapnya. Apa dia ijma'? Ba'inun min khalqi, Allah tu berpisah dari segala makhluk, tidak bersatu. Tapi Asy'ariyah kata apa? Bersatu pun tidak, berpisah pun tidak. Ini lagi hebat. ini Jahmiyah dan Jahmiyah mata panjat. Lagi dahsyat daripada aku tu Jahmiyah. Kan? Wal khalqu ba'inuna min khalqi wal khalqu ba'inuna minhu. Boleh tuan tulis tuan? Ada marker. Ba'inun min khalqihi wal khalqu ba'inuna minhu. Dan seluruh makhluk berpisah terpisah daripadanya. Tidak bersatu. Ni ada tak? Jadi perkara ini walaupun tidak ada dalam Al-Quran hadis, tetapi ia adalah sebagai bayan, tafsiran, penjelasan kepada kepada istiwa dan ulu tadi. Dan ia ada termasuk ijma. Ijma ni wajib kita terima. Ijma salaf. Ijma ni salah satu sumber sumber akidah, kan? Alhamdulillah kita jumpa benda ni tuan ya. Dalam akidah Asy'ariyah sebut 20 ada ni. Tak ada kan? Dia akan cerita lain. Kan? Tidak bercerai-cerai, tidak bercantum-cantum, tidak berpisah, tidak bersatu. Kan? Macam-macam lah cerita. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ai, macam mana tu? Ini bermakna tidak wujud Allah. Saya ni komunis, komunis itu saya. Macam itulah. Komunis macam tu juga, dia percaya kan? Tak ada beza. Oh, ni bahaya. Akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sebenarnya akidah komunis. Etis. Potong ni, sebarkan. Jadi sifat yang paling menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala adalah sifat ulu dan istiwa. Sesiapa yang menafikan ulu yang hakiki dan istiwa yang hakiki bagi Allah Ta'ala, bermakna dia telah menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Sebab itulah dia kafir. Kan? Sebab tu dia kafir. Siapa yang mengatakan Allah tidak maha tinggi, Allah tidak istiwa, maka dia kafir lah. Kerana dia hakikatnya telah menafikan kewujudan Allah Ta'ala hakikatnya. Walaupun dia berkata, aku percaya Allah wujud. Walaupun aku tak tahu, aku tak terima sifat istiwa ulu ni, tapi aku percaya Allah wujud, tak guna. Tak guna. Cakap dia tu tak ada nilai. Sebab dia telah melakukan jenayah ta'til. Menafikan sifat, sesiapa yang menafikan sifat, menafikan kewujudan Allah Ta'ala. Itu kaedah dia. Macam dia terjun dalam lombong tahi. Terjun dalam lombong tahi, keluar balik. Terjun balik. Oi, kamu dah kotor tahi tu. Tapi aku tak ada niat pun. Aku tak berenang dalam lombong. Tapi dia dah buat dah. Kan tu kan? Tak kotor pun dia kata. Tapi dia terjun dalam lombong tahi lah. Dia cakap dia tak guna. Perbuatan dia tengok. Boleh kan? Boleh? Okay, senang kan? Mudah. Dan tidak sah akidah seseorang melainkan dia beriman kepada sifat ulu Allah Ta'ala dan istiwanya Allah Ta'ala di atas arasy, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Muzani, la yasihu tauhidun hatta ya'lama anna Allah ala arsyihi bi sifatih. Tidak sah tauhid, tidak sah iman dan Islam sehinggalah seseorang itu percaya, beriman, yakin bahawa Allah Ta'ala di atas arasy, maha tinggi di atas arasy, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ni kata-kata Al-Muzani ni kita kena sebar-sebar kan. Kita beritahu kepada orang ramai, kepada umat, bahawa orang yang tidak menerima sifat Allah Ta'ala, tidak sah imannya, tidak sah Islamnya. Tidak boleh kita sembahyang di belakangnya. Tidak boleh dia menjadi imam. Sembahyang tidak sah. Sembelihannya bangkai. Haram dimakan. Apabila ia mati, tidak dikuburkan di perkuburan muslimin. Dari segi hukum lah. Ini kita kena fahamkan. Kena fahamkan. Pentingnya. Sifat ulu, sifat istiwa. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga telah mensabitkan ketinggian Allah Ta'ala ketika dia berkata tentang khilafah Abi Bakar. Kata Imam Syafi'i, khilafatu Abi Bakrin haqq. Jawatan khilafah Abu Bakar tu adalah benar, betul. Bukan kesilapan atau kebetulan, bukan. Itu betul. Itu adalah sunnah. Diperakui, diterima ijma', secara ijma'. Qadahallahu fi sama'i. Allah telah mentakdirkannya di atas langitnya. Allah di atas langit, mana dia? Telah mentakdirkannya. Lalu Allah menjadikan hati-hati semua hati para sahabat menerimanya. Yang ini menerima khilafah Abi Bakar. Ini juga menunjukkan, menunjukkan apa? Ketinggian Allah Ta'ala di atas langit yang ketujuh, yang ini istiwanya Allah Ta'ala di atas arasy. Imam Syafi'i yang menyebutkan. Dan kata-kata Syafi'i ini diriwayatkan oleh ulama dengan sanad yang sahih. Kesimpulannya, kita wajib beriman dengan semua sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana caranya dan kaedah yang kita sebutkan tadi. Kan? Ciri-cirinya kan. So, siapa yang mentakwilkan sifat Allah Ta'ala, bermakna dia telah mendustakan sifat Allah Ta'ala. Takwil bermakna takzib. Takwil bermakna kufur. Kekufuran. Ayuh-ayuh. Tapi kalau takwil yang bermakna tafsiran yang sahih, itu tidak ada masalah. Contoh dia apa? Istawa bermakna ala wartafa, itu makna tafsir. Takwil yang bermakna tafsir, tak ada masalah. Tapi takwil yang dilakukan oleh ahli bidah, ia merupakan tahrif kufri. Penyelewengan yang hakikatnya adalah kufur dan pendustaan. Sesiapa yang menolak sifat Allah Ta'ala, sifat istiwa dan sifat ulu, fahuwa mu'attil, maka dia adalah mu'attil. Apa mu'attil? Orang yang menafikan sifat Allah Ta'ala, yang mendustakan, yang mengingkari, yang menolak sifat Allah Ta'ala. Lagi Jahmi. Apa makna Jahmi di sini? Jahmi di sini ada pengikut Jahm Ibn Safwan, yakni kafir, musyrik, murtad. Ulama menyebut kafir, musyrik, murtad sebab apa? Untuk membezakan di antara kafir, kafir asgar. Dia bukan kafir asgar, dia kafir dengan kekufuran akbar, kufur riddah disebut. Kufur syirik atau kufur riddah, yang bermakna kemurtadan. Yang ketujuh, wa alla naqula kama qalatil khawarij, dan kami tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh khawarij. Khawarij ni jamak kepada kharijah, tuan. Ramai kita sebut khawarij, salah seorang kita sebut khariji. Man asaba kabiratan faqad kafar, siapa yang melakukan dosa besar maka dia telah menjadi kafir, musyrik, murtad. Dalam akidah Ahlussunnah, wala takfira bi syai'in min adh-dhunub, tidak ada pengkafiran terhadap dosa-dosa kecuali syirik, ya? Ataupun meninggalkan solat dan beberapa perkara lagi. Innamal kufru fi tarkil khamsi allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran itu, yang kemurtadan, kemusyrikan itu di dalam meninggalkan lima perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadhan wa hajjul bait. Ada juga kekufuran. Jadi di sini ada kekufuran melakukan dosa besar, berzina, mencuri, membunuh, minum arak, kan, belasah orang, merompak, belum kafir lagi, dia fasik. Tapi ada perkara yang menyebabkan kekufuran. Pertama, meninggalkan syahadatain. Yang disebutkan oleh ulama Dabas sebagai tarikut tauhid. Dia enggan melafazkan tauhid atau enggan mempelajari tauhid. Ini kafir. Kafir yang bermakna murtad lah, bukan kafir asgar. Dia enggan mengucapkan syahadatain. Enggan mempelajari syahadatain. Ini bahaya. Yang kedua, dia enggan menegakkan solat yang fardu, maka ini kafir. Ini kafir. Jadi orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan solat fardu, dia tidak disebut khariji, dia tidak disebut takfiri. Dia tidak, mereka ini tidak boleh dihukumkan sebagai khawarij, takfiri itu tak. Kerana ulama-ulama salaf telah mengkafirkan orang yang meninggalkan rukun Islam. Sesiapa yang meninggalkan mana-mana rukun Islam, maka dia kafir menurut sebahagian besar ulama, antaranya Sufyan ibn Uyainah, Al-Humaidi, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawih dan lain-lain. Meninggalkan orang yang enggan mengucap, mengkafirkan orang yang meninggalkan solat, tidak khawarij. Mengkafirkan orang yang enggan puasa Ramadan, boleh kita mengkafirkan. Dan kita tidak dihukum dengan khawarij. Kita dihukum dengan khawarij bila kita mengatakan pezina kafir. Barulah kita dihukum, jatuh kata kita khawarij. Hukum khawarij, kita menjadi khawarij. Beza tu. Begitu juga orang yang enggan membayar zakat yang fardu, maka mereka ini kafir setelah ditegakkan hujah. Mereka ini kafir. Antara yang mengkafirkan al-imam Humaidi lah. Humaidi ni tak boleh kita kata Humaidi ekstrim, Humaidi khawarij, takfiri, tak boleh. Kerana ini adalah pandangan beberapa tokoh salaf, termasuk Sufyan bin Uyainah, termasuk Abu Umaid, Ishaq dan Humaidi. Puasa Ramadan dan puasa Ramadan. Sesiapa yang mengkafirkan orang yang tidak berpuasa Ramadan, tidak ada masalah baginya. Dia tidak berdosa dan tidak dituduh sebagai khawarij, takfiri, gila mengkafirkan, tidak. Begitu juga orang yang enggan menunaikan haji. Duit dia ada sejuta, badan sihat, waktu kosong, tapi enggan menunaikan haji. Walaupun dia tidak mengingkari dengan mulutnya, boleh berlaku kekufuran dan boleh dikafirkan. Dan orang yang mengkafirkan itu tidaklah bersalah, tidak dituduh sebagai sesat, khawarij, ekstrim, takfiri dan sebagainya, tak. Lihatkan. Mata taqumul hujjah ala tariki arkan Islam atau ba'dihah. Bilakah tertegaknya hujjah ke atas orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam atau sebahagian daripada rukun Islam? Fa'amma thalathun minha fala yunazaru tarikuhu. Adapun tiga perkara daripadanya, yakni daripada rukun Islam, tidak didebatkan tentang kekufurannya, yakni tentang kekufuran orang yang meninggalkannya. Orang yang tidak mengucap, tak perlu debat, dia kafir. Orang yang tak sembahyang, kafir. Orang yang tak puasa, kafir. لِأَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا عَنْ وَقْتِهِ وَلَا يُجْزِئُ مَنْ قَضَاهُ بَعْدَ تَفْرِيطِهِ فِي عَمِدًا عَنْ وَقْتِهِ. Kerana ketiga-tiganya tidak boleh dilakukan di luar waktu yang ditetapkan dan tidak dikira sah bagi sesiapa yang menggantikannya selepas waktu itu jika dia meninggalkannya dengan sengaja. Ini dia. Tidak boleh kita mengatakan Humaidi ni takfiri, Humaidi ni khawarij, tak boleh. Sebab dia mengkafirkan orang yang meninggalkan rukun. Sesiapa yang mengkafirkan orang yang meninggalkan rukun, dia tidak bersalah. Ini salah satu pendapat ulama sunnah atau pendapat ahlus sunnah. Hatta perempuan yang berzina dengan 20 orang lelaki, kemudian dia mengandung, lepas dia mengandung dia bunuh anak dia, kita tidak boleh mengkafirkan dia. Kita tak boleh kafirkan dia. Kalau kita kafirkan dia, kita khawarij, kita takfiri, kita masuk neraka jahanam. Tapi orang yang meninggalkan sembahyang, puasa Ramadan, enggan mempelajari tauhid, boleh kita mengkafirkan. Bukan suruh kafirkan, tapi hukum je boleh. Ha, biasa tu. Kena habis semua gila kita kafir. Siapa aja orang ni? Ada dalam darah tadi kita. Haa. Jadi setakat itu je lah tuan. Sebab muka surat 85-86 tu boleh baca sendiri kan. Fa'amma zakah famata ma addaha ajza'at anhu wa kana athiman fi habsi. Adapun zakat, bila sahaja dia menunaikannya maka sah, walaupun dia berdosa kerana melewatkannya. Dia berdosa, dia tidak kafir. Yang kafir apa dia? Langsung tak mau membayar zakat, kafir lah. Gitu dengan haji kan. Kecuali haji ini, kata Syekh, apabila dia menunaikannya maka sah hajinya. Sekiranya dia tidak menunaikan hajinya sedangkan dia mampu dan dia mempunyai duit, badannya sihat, dia tidak berhaji, dia akan menyesal ketika selepas mati dan meminta kembali ke dunia. Maka wajiblah ke atas keluarganya berhaji, melakukan haji untuknya. Bagaimana kalau bapa kita masa dia mati belum haji, masa tu dia tak ada duit? Itu tak wajiblah kita haji ke bapa kita, hanyalah sunat. Itu sunat kita menghajikan bapa kita. Macam bapa anak lu, dia mati dalam keadaan miskin, dia tak pergi haji, jadi kami buatlah haji dia kan, haji badal untuk dia. Walaupun sunat kita buat juga lah. Tapi kalau dia mati tu dalam keadaan kaya, sihat, wajib badal tu jadi wajib ke atas anak-anaknya, ke atas warisnya. Tak boleh tak buat. Tak buat, bahaya tu. Kalau tak buat tu neraka jahanam, masuk neraka jahanam. Allah Ta'ala alam. Sekadar itulah daurah kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis kita, dan semoga kita mendapat beberapa manfaat atau manfaat yang banyak daripada bacaan kita terhadap kitab Usul Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaydi ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.